Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس Kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang mana pada kesempatan subuh hari ini kembali Allah Azza wa Jalla memberi kemudahan kepada kita untuk bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim beribadah subuh secara berjamaah. Dan alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini juga Allah Azza wa Jalla mudah kepada kita sejenak duduk di rumah Allah Azza wa Jalla untuk sedikit meluangkan waktu mengkaji agama Allah, agama Islam yang kita peluk selama ini. Dan semoga bersabar sebentar seperti yang dahulu pernah saya sampaikan, kita beribadah umrah subuh hari ini. Setelah subuh kita berzikir, kemudian diteruskan dengan mengkaji agama Allah Azza wa Jalla sampai terbitnya matahari. Setelah itu salat dua rakaat, insya Allah pahalanya umrah sempurna dan sempurna kata Rasulullah SAW. Kaum muslimin rahimakumullah, kita sebagai seorang muslim tentu sudah mengetahui dan meyakini Allah Azza wa Jalla menciptakan kita di muka bumi ini untuk sebuah hikmah yang begitu agung, sebuah tujuan yang begitu mulia, begitu besar, yaitu untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Allah menegaskan dalam firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada. Kita hidup di muka bumi ini sementara. Dunia itu fana. Tempat yang abadi nanti di yaumul kiamah. Di yaumul kiamah nanti hanya dua tempat. Imma mungkin surga bagi kaum mukminin, wa imma neraka bagi kaum kufar, kaum kafirin. Penentuannya di dunia ini. Allah menegaskan bahwasanya Allah Azza wa Jalla menciptakan umat manusia untuk beribadah kepadanya. Maka barang siapa yang di dunia ini beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dengan benar dan ikhlas dalam menjalankannya, maka jaminannya di dunia meraih kemuliaan besar di yaumul qiyamah, surga tempatnya. Namun bila sebaliknya di dunia ini dia mengabaikan, dia melalaikan kewajiban dia beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, maka ancaman juga dua. di dunia ini dia akan sengsara. Yaumul qiyamah nanti ancaman neraka menanti. Hanya dua pilihan, enggak ada lagi yang lain. Di dunia kita beribadah atau mengabaikannya. Di yaumul qiyamah nanti hanya surga atau neraka. Kaum muslimin rahimakumullah, umat manusia secara umum di dunia ini Allah bagi menjadi dua. Berarti sudah merupakan takdirnya Allah Azza wa Jalla. Allah menetapkan hamba-hambanya hanya ada dua. Ada yang mukmin, ada yang kafir. Faminkum mukminun wa minkum kafir. Allah yang menciptakan umat manusia dan Allah pula yang menetapkan di antara mereka ada yang mukmin, ada yang kafir. Maka yang pertama tentu kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Segala puji bagi Allah yang memberikan hidayah kepada kita Islam. Alhamdulillah kita muslim. Allah takdirkan kita sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Tapi ingat, di luar sana masih banyak hamba-hamba Allah yang non-muslim yang belum mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Azza wa Jalla, yang masih terkungkung dalam kekufurannya. Itu sebagai pelajaran penting. Alhamdulillah kita muslim. Kaum muslimin rahimakumullah, jika perlu diingat, di kalangan kaum muslimin, orang-orang yang berislam, yang beriman kepada Allah dan Rasulnya SAW, mereka juga bertingkat-tingkat sisi ubudiahnya. Dan ingat, kita sebagai seorang muslim yang memang diciptakan untuk ibadah, kewajiban kita harus beribadah kepada Allah. Kewajiban kita berikutnya ialah menggapai dan mencapai tingkatan-tingkatan ibadah yang lebih tinggi kepada Allah untuk meraih keutamaan yang lebih besar dan surganya Allah. Yang kita bicarakan sekarang dari kalangan kaum muslimin. Kaum muslimin rahimakumullah, ketahuilah, kita sebagai umat manusia yang hidup di muka bumi ini, di dunia ini, pasti akan mengalami ragam kondisi. Kita pasti mengalami kondisi lapang. Lapang, senang, nyaman, bahagia, banyak nikmat, banyak kemudahan-kemudahan dari Allah Azza wa Jalla, badan sehat, dan yang macam-macam. Pasti pula mengalami kondisi sebaliknya, kondisi sempit, kondisi tertimpa musibah, banyak ujian, banyak cobaan, banyak penderitaan. Itu pasti. Dan kita sebagai manusia biasa, anaknya Adam, pasti sama. Pasti banyak dosanya. Pasti banyak aib. Gak ada yang sempurna. Ini tiga keadaan yang pasti akan dialami. Ada lapang, ada sempit, ada susah, ada bahagia. Ada kalanya semangat imannya, semangat ibadahnya, ada kalanya error. Dan pasti error. Ketahuilah, pada masing-masing kondisi tadi Allah Azza wa Jal memerintahkan kita untuk ibadah kepada Allah dalam kondisi ini. Ini yang perlu kita sampaikan kepada kaum muslimin supaya mereka sebagai umat Islam bisa menjadikan semua kondisi dia di dunia ini ibadah nilainya. Kaum muslimin rahimakumullah, tatkala kita sebagai seorang muslim mendapatkan nikmat dari Allah, badan sehat, alhamdulillah, kehidupan nyaman dan lapang, alhamdulillah, rezekinya banyak, alhamdulillah, di sini kita diminta untuk mewujudkan namanya ubudiyatun ni'am. Ingat baik-baik, ubudiyatun ni'am. Ni'am bentuk jamak dari nikmat. Ubudiyatun ni'mah, ibadah kenikmatan. Ibadah ketika kita dapat kenikmatan. tuh. Nanti akan saya rinci insyaAllah. Begitu pula ketika Allah Azza wa Jalla menguji kita dengan ragam ujian, dengan ragam musibah, kena sakit, ringan, sedang, berat, kehidupan yang susah, kehidupan yang sengsara, kehidupan yang sempit, banyak masalah, banyak problem, entah terkait dengan kita, anak kita, keluarga kita, usaha kita, apapun itu bentuknya. Diuji dengan ragam ujian dari Allah Azza wa Jalla. Dalam kondisi ini pun kita juga dituntut untuk ibadah kepada Allah. Disebut oleh para ulama dengan istilah ubudiyatul masaib. Masaib itu jamaknya musibah. Disebut dengan ubudiyatul musibah, beribadah kepada Allah kala musibah mendera. Ya kan? Sedang diuji, kita dituntut untuk ibadah ketika. Lakukan sesuka insya Allah. Yang ketiga, kita sebagai Bani Adam, khata, pasti banyak salahnya. Tidak selamanya kita imannya kuat, tidak selamanya kita imannya menanjak. Manusia biasa, banyak errornya. Kalau lagi semangat, ya mengerti ibadah dia lagi semangat beribadah, dia semangat beramal soleh. Masya Allah. Emang ibadah dia seperti itu. Yang menjadi pembahasan para ulama adalah ketika anak Adam tadi jatuh dalam kesalahan, jatuh dalam dosa yang pasti akan dialami, sadar tak sadar, tahu tak tahu, pasti dia akan salah. Dalam kondisi itu, dalam kondisi dia salah itu, juga dituntut untuk beribadah kepada Allah. Disebut, disilakan oleh para ulama dengan istilah ubudiyatul ma'ayib. Ma'ayib itu jamaknya aib. Ubudiyatul aib, ibadah kepada Allah ketika kita punya aib. Ibadah kepada Allah ketika kita salah. Tiga ibadah. Supaya lebih jelas akan saya sebutkan satu persatu. Yang pertama tadi ubudiyatun ni'am. Ibadah kepada Allah tatkala kita mendapatkan kenikmatan. Apapun bentuk nikmatnya. Kata para ulama, ubudiyatun ni'am ialah syukrun ni'mah. Ibadah ketika mendapatkan kenikmatan, bentuk ibadahnya ialah syukrun ni'mah. Bersyukur kepada Allah atas kenikmatan tadi. Apapun nikmatnya, sekecil apapun, bersyukurlah kepada Allah. Allah menegaskan dalam firman-Nya, "Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah." Dan semua kenikmatan yang kamu rasakan itu semua dari Allah. Bahkan seteguk air yang kita minum itu nikmat. Satu suap yang kita makan itu nikmat. Nafas yang kita nafas setiap hari itu nikmat. Bahkan semua anggota tubuh kita itu dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki itu nikmat dari Allah. Wa fi anfusikum afala tubsirun, kata Allah. Dan pada diri kamu sendiri, apa kamu melihat? Nikmat, nikmat bisa melihat, nikmat bisa mencium, nikmat bisa merasa, nikmat bisa mendengar, nikmat bisa bergerak dengan tangan, dengan kaki. Semuanya nikmat dari Allah. Nikmat. Ibadahnya adalah syukur nikmat. Syukur nikmat. Lain syakartum, lazidannakum, walain kafartum, inna adzabi lasyadid. Syukur nikmat. Kata para ulama kita, syukur itu ada tiga rukun. Yang penting untuk kita cermati supaya jangan sampai salah syukur. Syukur nikmat itu ada tiga rukun. Yang pertama, syukur nikmati bil qalbi. Syukur nikmat dengan hati. Bagaimana caranya? Mereka mengatakan al-i'tiraf bi annaha min Allah. Secara hati, secara prinsip, secara keyakinan, kita harus yakin nikmat ini dari Allah Azza wa Jalla. Allah lah yang memberikan kita nikmat, bukan karena kemampuan kita, bukan karena kecerdasan kita, bukan karena bosnya kita, bukan karena orang tua kita. Mereka sabab saja, kemampuan ikhtiar saja. Selebihnya yang memberi anugerah nikmat adalah Allah Azza wa Jalla. Yakin itu. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Betapa banyak orang yang secara pendidikan ya, itu ya, ya titelnya ya banyak. Ya doktoran itu ya ada, insinyur ya ada, sarjana ya ada, banyak pengangguran. Orang yang dari sono yang tak pernah mengenyam pendidikan tinggi jadi penjual bakso, luar biasa omsetnya dalam sehari puluhan juta. Ada apa enggak ada? Ya banyak. Jangan dikira orang sukses cuma orang kantoran ya. Nah, penjual bakso itu masya Allah itu. Lihat di jagalan itu. Itu kalau malam hari ramai sekali. Satu porsinya itu 60 ribu. Sehari puluhan juta dia meraih yang namanya resmi. Bukan terkait dengan kepandaian, bukan terkait dengan yang namanya jabatan atau yang lain-lain. Itu semua dari Allah. Yakin. Yang kita mampu itu ikhtiar kita. Ada orang yang memberi kita rezeki, itu sabab saja. Selebihnya itu semua dari Allah Azza wa Jalla. Rukun yang kedua, syukur nikmat bil lisan. Syukur nikmat dengan lisan. Ini kewajiban kita, harus melafalkan tahmid. Kita harus selalu bertahmid kepada Allah atas semua kenikmatan. Kita mengatakan alhamdulillah. Kalau nikmatnya itu kita rasakan besar, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihah. Itu kata para ulama. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihah. Dapat nikmat kok rasanya kurang banyak. Alhamdulillah ala kulli hal. Yang penting terus berbahan. Satu teguk yang kita minum, alhamdulillah. Satu gelas yang kita minum, alhamdulillah. Satu yang kita makan, alhamdulillah. Yang kita pakai, alhamdulillah. Yang kita kendarai, alhamdulillah. Rumah yang kita pakai, alhamdulillah. Semuanya alhamdulillah. Selalu bertahmid kepada Allah dengan lisan kita, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Pak? Allah. Gimana tehnya? Alhamdulillah. Bagaimana jasanya? Alhamdulillah. Semuanya alhamdulillah. Terus begitu alhamdulillah. Segala bersyukur Allah yang menganugerahkan semua. Dengan lisan terus bertahmid, terus bertahmid. Sedikit pun jangan mengucapkan kata-kata yang menunjukkan kesombongan. Gimana Pak? Siapa dulu ya? Wah, kereta jaya lebih lewat. Jangan begitu. Kita masuk biasa. Lemah. Dan yang ketiga yang paling penting, itu merupakan inti dari syukur nikmat adalah asyukru bil jawari. Syukur nikmat dengan anggota badan. Maknanya menggunakan kenikmatan, kenikmatan tadi untuk beribadah kepada Allah, untuk beramal soleh, untuk beramal soleh. Kita ada kenikmatan badan sehat. Gunakan untuk banyak ibadah, banyak beramal soleh. Kita punya kelebihan rezeki. Gunakan untuk beramal soleh, untuk berinfak, untuk sedekah, untuk wakaf, untuk ini, untuk itu. Membangun masjid, untuk anak yatim. Banyak amal soleh. Itu merupakan inti syukur. Baiklah. Tiga, dengan hati, dengan lisan, dengan anggota badan. Yang bisa melakukan semuanya, dialah yang dikatakan syakir. Abdul syakur, hamba Allah yang bersyukur. Semakin syukur, semakin barokah rezekinya. Semakin syukur, semakin banyak Allah kasih limpah rezeki. Semakin syukur, semakin banyak keutamaannya. nanti di hari kiamat surga mana? Kaum muslimin rahimakumullah, ada satu hadis ini yang disebutkan dalam kitabul jami' dalam Ulumul Maram kita bahas pagi ini. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis itu memberikan bimbingan kepada kita kunci supaya kita selalu bisa syukur. Disebutkan dalam Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arbah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum." Ini kunci supaya selalu bisa syukur. Kata Rasul, "Unzuru ila man huwa asfala minkum." Lihatlah, cermatilah, resapilah kondisi orang yang di bawah kamu. Kata-kata lihatlah itu dua kata para ulama. Bisa langsung dengan mata kepala sendiri menyaksikan orang di bawah kita keadaannya, atau dalam bentuk penghayatan, meresapi, merenungkan kondisi orang yang di bawah kita. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum, kamu jangan melihat, jangan mencermati, jangan menghayati kondisi orang di atasnya kamu. Beliau mengatakan itu layak supaya kalian jangan meremehkan nikmat Allah atas kalian. Lihat bawah, jangan lihat atas. Sebagian ulama mengatakan hadis ini umum, meliputi semua kenikmatan Allah kepada kita, baik nikmat duniawiyah, harta benda, atau nikmat diniyah, nikmat terkait dengan agama kita, amal soleh, ilmu yang manfaat, atau kelebihan agama. Umum. Lihat orang bawah, jangan yang atas. Kaum muslimin rahimakumullah, terkait dengan bab kenikmatan, umat manusia bertingkat-tingkat. Itu nyata. Tidak semuanya di atas, tidak semuanya di bawah. Ada yang di atas, ada yang di bawah, ada yang tengah. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang sedang-sedang. Ada yang masya Allah soleh, ada yang fasik, ada yang tengah-tengah. Itu pasti. Kita sebagai seorang muslim yang ingin menjadi hamba Allah yang syakur, yang syakur, ini kuncinya. Manakala kita mendapatkan sebuah kenikmatan, lihat orang bawah, jangan di atas. Kita diberi taufik oleh Allah Azza wa Jal, alhamdulillah bisa beramal soleh. Contoh yang paling gampang ya, tadilah, alhamdulillah bisa bangun subuh, bisa qobliyah subuh, sebelum kemudian bisa witir, bisa tahajud, kemudian qobliyah subuh dua rakaat, kemudian subuh secara berjamaah, lalu zikir setelahnya, kemudian taklim setelah itu, nunggu sampai syuruk, salat dua rakaat, dapat pahala umrah insyaallah. Ini kan kenikmatan. Kenikmatan terkait dengan agama kita, namanya nikmatul diniyah, bisa beramal. Bagaimana caranya supaya bisa bersyukur? Rasul mengatakan, lihat di bawah kalian. Ya, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Allah memberikan taufik kepada kita pada pagi hari ini bisa melaksanakan rangkaian ibadah tadi. Ya Allah, banyak teman-teman kita kaum muslimin. Tidak usah bahas muslim terlalu jauh, Pak. Alhamdulillah masih banyak teman-teman kita kaum muslimin belum ada bangun. Lah ya kok mikirin witir atau kok beliau subuh, subuhnya aja sudah kebablasan. Ada yang subuh berjamaah, ada yang luput dua rakaat qabla subuh. Ada yang enggak bisa berjamaah, ada yang bablas sampai siang baru bangun, ada yang bahkan enggak sholat. Itu semuanya ada pada kaum muslimin. Enggak usah pakai subuh, Bang. Emang nyatanya begitu. Ya benar. Alhamdulillah. Jangan merasa pede. Iki wong Kertajaya, Ustaz, biasa subuhan jamaah, Ustaz. Alhamdulillah, Pak. Itu nikmat dari Allah. Allah yang membangunkan kita, Allah yang memberi kemudahan kepada kita. Kalau bukan karena hidayah dari Allah semata, enggak bakal bisa. Tongko banyak ini. Ini sak perumahan berapa kakak ini? Ratusan orang, muslim loh ini. Dan berapa orang yang jamaah di masjid? Kita moto jero gini ya, kita moto. Wis kita dihitung paling yo 4 bulan iki si jamaah iku wae sore mana. Kan gitu ya. Lho yang lain ya? Ingat, kita diberi kemudahan dan taufik bisa ibadah kepada Allah. Lihat yang di bawah tadi. Bukan lo sombong, tapi untuk bersyukur kepada alhamdulillah Allah memberi kemudahan kita untuk bisa beribadah. Lalu lanjut. Jangan kemudian wah beres sih, kita orang wis dapat keutamaan cukup. Enggak, lanjut, teruskan berlomba-lomba dalam mengerjakan amal kebaikan, jangan berhenti. Itu hanya sebagai kunci supaya kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah Allah beri taufik kepada kita untuk itu. Itu kunci syukur. Dalam perkara keagamaan, lihat bawah, lalu bersemangat untuk menambah dengan tengok ke atas. Masih banyak yang lebih soleh daripada kita. Masih banyak yang lebih alim daripada kita. Untuk kita mengejar berlomba, lalu mengejar keutamaan. Itu perkara keagamaan. Perkara nikmat dunia juga banyak. Ketika kita bisa merasakan sebuah kenikmatan, lihat di bawah kita. Terlalu banyak orang yang tidak mendapatkannya. Kita sehat, alhamdulillah. Di masa pandemi misalkan, alhamdulillah Allah selamatkan kita dari virus COVID. Tengok, ya Allah masih banyak muslimin yang terdampak. Kita sehat, alhamdulillah. Ya Allah banyak banget kaum muslimin yang di rumah sakit. Tidak usah jauh-jauh. Terlalu banyak orang-orang tidak bisa merasakan nikmat yang kita rasakan saat. Satu teguk saja, ini kenikmatan. Dan banyak orang yang tidak mampu, yang tidak mampu. Kalau nengok orang-orang yang dibawa kita, alhamdulillah ternyata nikmat Allah masih untuk kita semua. Dari mulai anggota tubuh kita yang masih sehat, kita masih bisa makan, bisa minum. Itu nikmat dari Allah. Lihat yang di bawah kita, masih banyak di bawah kita. Yang gak bisa makan, masih banyak. Yang gak bisa minum, masih banyak. Mungkin karena kemiskinan yang ada pada mereka, atau karena penyakit yang ada pada mereka. Banyak lho Pak orang yang umangnya buahnya gak bisa makan. Banyak. Iki, ojo. Teh manis juga kena diabet, gak mungkin. Jadi aja ngombe kopi nggak darah tinggi, gak sido mana. Jadi tepat itu sate, ojo. Nah sate nggak kena darah tinggi kolesterol. Lu iki orang sebuntut nih, seger ini. Nah, ojo nggak kena kolesterol mana. Nah, ini asam urat. Mangan apa? Mangan tewi godok aja. Bukan jadi nggak mampu beli loh. Dia orang kaya raya itu, tapi ini tidak boleh. Yang boleh apa? Tempe godok, gedang godok, serba rebusan, gimana? Kentang godok, jadi yang apa ya? Ini mah juga. Tapi kan tidak sebagaimana yang lain. Yang lain, wih, sebutut. Ya seandainya doang, terpak. Luar biasa, maaf, makan dengan lahap. Gak mikir yang namanya kolesterol, gak mikir namanya asam urat, gak mikir yang lain. Nikmat. Apalagi kalau sudah dicabut yang namanya indranya dari Allah Azza wa Jalla. Allahumma musta'an. dan bisa merasa. Lho iki lho, rasane enak, asin kabeh. Lainnya, orang bisa mencium aroma, enggak bisa mencium aroma. Dicabut satu kenikmatan kiamat. Itu dinikmati itu getir sapi. Dia yang paling bawah, alhamdulillah masih bisa melihat, masih bisa mendengar, masih bisa mencium, masih bisa merasa, masih bisa meraba, masih bisa jalan. Yang lain baru kita merasakan yang Allah itu ternyata nikmat Allah yang begitu besar ketika itu dicabut dari kita. Baru merasakan luar biasa. Jadi kita merasa bias, berisulah membeli ini. Itu dulu. Ketika dicabut yang namanya indera rasa, tidak bisa merasakan apa-apa. Lalu, amin ya Allah, amin. Kamu kok kepingin teh panas isu-isu? Nah, biasanya kan begitu kita biasa. Saya beli sekali isu. Rasanya apa? Sekolah. Baru satu yang cabut indra. Disuguhi makanan enak, dimakan sama dia, gak rasane. Wis pahit to ae, pahit dan asin. Iki lho rasane enak. Pokoke. Itu sudah kiamat bagi dia. Bagaimana kiranya na'udzubillah min dzalik dihilangkan indra pendengarannya dari tuli. Dan bisa mendengar apa-apa, ya Allah, kiamat dia sudah. Difonis bapak tidak bisa mendengar. Dan betul, kayak sokerubut bapak belas tuli dia, ya Allah, mungkin akan menangis sejadi-jadinya baru merasakan betapa nikmat Allah begitu besar punya pendengar bisa mendengar. Kayak sokerubut pak bisu dia, ya Allah, dia akan betapa sedih dan betapa pedihnya hati dia ketika dia tidak bisa ngomong. Nah, Allah dia rasa tidak bisa melihat apa. Buta, semuanya gelap. Apa enggak merana dia? Itu baru indera yang diambil. Bagaimana yang lain? Kita akan bisa merasakan betapa besar nikmat itu ketika itu dicabut dari kita. Oleh karena itulah dalam Islam, kenikmatan apapun yang kita rasakan, yang kita dapatkan, kita harus ibadah kepada Allah di situ. Namanya ubudiyatun ni'am. Ibadah kenikmatan dalam bentuk syukur ni'am. Dalam hati kita meyakini itu semua dari Allah Azza wa Jalla. Dengan lesan selalu berrahmat kepada Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apapun kondisi kita, alhamdulillah. Dikatakan masih banyak di bawahnya kita. Jangan lihat atas. Jangan mandang orang yang kaya raya, yang semua serba ada. Jangan tengok yang itu. Nanti kita gak syukur nikmat. Yang bawahnya kita saja. Supaya syukur. Alhamdulillah. Dan gunakan apa yang ada pada kita untuk beramal soleh kepada Allah. Ini yang pertama. Ubudiyatun ni'am. Yang kedua tadi. Di dunia ini pun juga demikian, kita akan dapat jatahnya, dapat bagian ujian dari Allah Azza wa Jalla. Itu pasti. Allah mengatakan dalam firman-Nya, menjelaskan kepada kita ragam ujian yang Allah timpakan kepada kita. Pasti akan kita rasakan semuanya atau sebagiannya. Allah mengatakan dalam firman-Nya di Al-Baqarah, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Lima. Sungguh-sungguh. Itu kalau dalam ilmu nahwunya itu banyak penekanannya. Lam-lam taukid, nun-nun taukid. Itu menunjukkan penekanan pasti akan terjadi. Dan menggunakan ilmu boreh menunjukkan selalu dan akan terjadi. Sehingga maknanya sungguh-sungguh-sungguh kami akan selalu, akan senantiasa menguji kalian dengan lima. Satu, sedikit rasa takut. ada katakan sedikit. Kalau nengok tafsirnya, kata para ulama ada tafsir, kenapa dikatakan sedikit? Kalau dikasih banyak akan binasa manusia itu. Kalau dikasih ujian ketakutan yang besar, mati dia, binasa. Apa kau sanggup? Sedikit rasa takut, rasa takut dari musuh, rasa takut dari orang yang jahat, dari orang yang mengganggu dia, orang-orang yang zalim, orang-orang yang jahat, rasa takut. Sedikit rasa takut. Yang kedua, kelaparan. Yang ketiga, kekurangan harta, krismon. Yang keempat, kekurangan jiwa, ada yang meninggal. Yang kelima, kekurangan buah-buahan. Ini semua ujian di Allah. Ada rasa takut, ada kelaparan. Harta bendanya mulai berkurang, entah menjadi takut dari orang yang miskin, atau sedikit penghasilan, atau kebangkrutan, atau semisalnya diuji ada yang meninggal dunia, mungkin suami kita, atau istri kita, atau orang tua kita, atau anak kita, atau teman kita, dan kurang buah-buah, paceklit dan segala macam. Itu pasti akan menimpa kita semua. Pasti, gak mungkin tidak. Semuanya harus bagian. Disitulah dituntut untuk kita ibadah kepada Allah, namanya ubudiyatul masahib, ibadah ketika musibah. Apa ibadahnya? Allah mengatakan selain wabashiris sabir, beri kabar gembira kepada orang yang sabar. Sabar ketika musibah itu ibadah, itu ibadah. Orang yang sabar itu ialah ketika orang yang mendapatkan musibah selalu dan langsung mengucapkan innalillah wa inna ilaihi rajiun. Alladzina idza asabatuhum musibatun qalu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu bukan khusus untuk kematian saja, kata para ulama. Itu semua bentuk musibah yang menimpa kita, cirinya orang sabar langsung mengatakan innalillahi wa inna ilaihi. Tiba-tiba dia mengancam, banyak begal, banyak maling, banyak penjambret, banyak orang boleh, banyak orang jahat di tempat dia tinggal. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tetangga ada yang kemalingan. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu kan rasa takut yang mendera kita. Normal tak takut. Tapi yang membedakan orang sabar akan tabah dan akan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi. Diuji dengan harta yang berkurang. Masa pandemi kena PHK setoro gaji. Bukan PHK sebanyak banget. PHK setoro gaji misalkan. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu musibah atau bukan? Musibah kan. Biasanya gajinya 10 karena telu. Ya alhamdulillah sih punya gaji, tapi kan juga gak kayak biasanya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dikasih kabar gudang kebakaran, Pak. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Gimana lagi? Dikasih kabar lagi berita, Pak. Itu kontainer yang ngirim barang, Pak, terguling. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dikasih kabar, Pak, anaknya kecelakaan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Almim, semua musibah apapun yang menimpa kita, orang yang sabar akan langsung mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tanda dia betul-betul pasrahkan semua kepada Allah. Innalillahi, sesungguhnya kita ini milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan kita akan kembali kepada Allah. Pasrahkan semuanya kepada Allah. Innalillahi. Tanda dia betul-betul tabah, sabar, menyerahkan semuanya kepada Allah. Dalam praktek sunnahnya, selain ucapan ini dianjurkan untuk berdoa. Amal baik-baik. Yang pertama ucapan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apalagi kenapa? Yang kedua disuruh berdoa. Doanya adalah Allahumma jurni fi musibati Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Artinya apa? Ya Allah, berikan aku pahala atas musibahku ini dan gantikan untukku yang lebih baik daripada ini. Penting. Harapannya Allah ganti yang lebih baik daripada sini. Allahumma jurni fi musibati. Bisa menggunakan bahasa Arabnya atau terjemahannya, bebas. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, beri aku pahala atas musibah yang menimpa aku ini dan gantikan untukku yang lebih baik daripada ini. Yakin, insya Allah ada gantinya. Insya Allah dapat pahala dengan sabarnya kita ini. Luar biasa. Dulu sahabat yang meriwayatkan ini adalah Ummu Salamah, salah seorang wanita salihah di masa itu. Beliau ini menikah dengan Abu Salamah, suaminya dikenal di zaman sahabat keluarga yang soleh, yang luar biasa. Pernah hijrah ke Habasyah, hijrah dari Mekah ke Madinah, dikenal sebagai laki-laki yang soleh, penuh dengan keutamaan. Ummu Salamah bahagia menikah dengan Abu Salamah dan punya keluarga yang cukup besar. Allah uji Abu Salamah meninggal. Ummu Salamah sempat berpikir, kira-kira siapa ya yang bisa menggantikan Abu Salamah? Siapa laki-laki yang lebih baik daripada Abu Salamah? Tapi dia mengamalkan bimbingan sunnah. Dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, beri aku pahala musibahku ini dan gantikan untukku yang lebih baik daripada. Tapi pikir-pikir sombong ya. Tapi dia masih membaca dan yakin supaya diganti lebih baik. Ternyata diganti yang lebih baik. Siapa? Allah berikan dia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selesai masa iddah, masa hiddah, dilamar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jelas juga Rasulullah. Artinya jangan pesimis. Udah, ucapkan istirja dan doa. Insya Allah dikasih yang lebih baik. Dan yang terpenting, kita berhasil beribadah kepada Allah di kala musibah menimpa. Ini yang paling penting. Sabar nih. Namanya ubudiyah bil masabir. Orang yang sabar mendapatkan pahala yang sangat. Ulaika alaihim salawat rabbihim wa rahmah wa ulaika hum al-muhtadun. Mereka orang-orang yang mendapatkan salawat dari Allah. Artinya Allah akan menyanjung dia di hadapan malaikat. Rahmat, mendapatkan rahmat yang Allah azza wa jalla. Hidayah, mendapatkan hidayah dari Allah azza wa jalla. Ini yang paling penting. Sabarnya orang ketika mendapatkan musibah itu menaikkan pahala dia, menaikkan tingkatan Allah Azza wa Jalla, menghapuskan dosa-dosa dia, dan tanda dia dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu, kata Rasul. Siapa saja yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, Allah pasti memuji dia dengan musibah. Dikasih musibah, dia sabar, tandanya Allah cinta kepada. Tandanya dia meraih kebaikan dari Allah Azza wa Jalla. Dia sama. Namanya ubudiyah bil masabir. Namanya itu pasti akan menimpa kita. Tidak bisa mengelak. Hanya dua pilihan. Mau sabar atau keluh kesah. Hanya dua pilihan. Keluh kesah, dosa yang kita raih. Sudah musibahnya kita rasakan. Tidak mungkin kita mengelak daripadanya. Keluh kesah lagi. Dengan keluh kesah bukan semakin ringan, semakin tambah sedih, semakin tambah menjadi-jadi, semakin menderita, dosa lagi. Tapi kita sabar, kita tahan, kita tahan, jangan sampai kita murka kepada takdirnya Allah, kita tahan lesan, jangan saya mengumpat-umpat, jangan saya mengucap kata-kata yang kotor, jangan sampai anggota badan kita mengerjakan perkara-perkara yang melanggar agama, ditahan semuanya itu. Istirja ucapan innalillah wa inna ilaihi rajiun. Doa selain itu yang lebih baik, lebih tenang, lebih tabah, lebih lurus, lebih ridho yang muslim menimpa kita. Dan yang penting kita berhasil, kita ibadah di situ dan meraih pahala dengan sabar. Bimbingan yang ketiga lebih afdal lagi, lebih utama lagi, Pak. Setelah setiap kali kita mendapatkan musibah, di samping istighfar doa tadi, kita mengerjakan salat rakaat. Itu sunahnya Rasul. Allah mengatakan firman-Nya, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah." Adalah kamu memohon pertolongan kepada Allah ketika musibah dengan sabar dan sholat. Di sebuah terakhir Nabi kita Muhammad SAW ketika mendapatkan kabar duka, kabar musibah, langsung sholat dua rakaat. Entah pagi, siang, sore, malam, sholat dua rakaat, bacaannya bebas, Al-Fatihah sama surat dua rakaat, dengan niat dua rakaat sholat musibah. Itu lebih menenangkan jiwa. Tatkala kita sedih, kita galau, kita pulang, pikir sudah mulai sumpah, yang banyak musibah, ya, kita sabar, doa, salat, abel, salat rakaat, kembali semuanya kepada Allah saja. Semuanya semakin membuat kita tenang, membuat kita lebih ikhlas, menerima cobaan yang ada, dan yang penting kita berhasil ibadah. Sabir muhtasib sebagai orang yang sabar dan meraih pahala dari Allah. Kalau perlu kesan yang terakhir pasti selesai pas suruh jam 5 lebih sedikit kayaknya suruhnya apa yang ketiga ibadah syukur ibadah sabar ada yang ketiga wah lari kayaknya apa yang ketiga tadi. Yang ketiga tadi adalah ketika kita sedang error. Sebagai manusia biasa tidak selalu soleh. Gimana? Itu harus ngaku. Setinggi apapun yang namanya ilmu kita, iman kita, takwa kita, yang namanya manusia biasa pasti error. Ada saat-saat turun imannya, turun takwanya, banyak godaan-godaannya, terpelanting, tergelincir, berbuat salah, berbuat dosa. Kadang sang sengaja, kadang gak sengaja, kadang tahu, kadang gak tahu, kadang lupa, kadang ingat, namanya manusia biasa. Allah takdirkan kita sebagai manusia biasa Bani Adam yang banyak salahnya. Itu pasti. Kalau lagi imam menanja, alhamdulillah, taufik minallah, itu ibadah kita. Yang jadi masalah ketika sedang error. Di sini kita dituntut juga untuk ibadah kepada Allah. Namanya ubudiyatul ma'ayib. Ubudiyah ketika ada masalah. Kira-kira apa ibadahnya? Sedang error suruh ibadah. Apa ibadah dia? Istighfar. Masya Allah. Namanya ibadah taubat dan istighfar. Itu namanya ubudiyatul ma'ayib. Ketika kita punya aib, punya kesalahan, punya dosa, tuntutan ibadahnya ialah kita diminta untuk istighfar, mohon ampun kepada Allah dan taubat kepada. Satu sisi menghapuskan dosa. Itu jelas. Rasul mengatakan dalam sabda dalam Sahih Muslim, "At-taubatu tajubu ma qablaha." Taubat itu menghapuskan semua dosa sebelumnya. Dosa apapun, dosa yang besar atau yang kecil, bahkan dosa kekufuran sekalipun. Sebelumnya dia non-muslim, dia kafir, terus tobat terus Islam. Semua dosa masa lalunya diampuni oleh Allah. Al-Islam yajibu maqablah, kata Rasul. Memeluk agama Islam bisa mengampunkan semua dosa sebelum dia Islam. Satu, dosa dihapus oleh Allah. Yang kedua, dengan istighfar dan tobatnya kita itu mendapatkan kelebihan lain. Keutamaan-keutamaan lain, kenikmatan-kenikmatan yang lain dengan taubatnya kita. Ini yang penting untuk kita resapi. Selama ini yang kita tahu taubat itu untuk menghapuskan dosa. Itu sudah masuk. Taubat toh. Taubat sifat. Taunya kita apa? Supaya dosa kita terampuni, hapus. Itu jelas. Tapi ingat, di balik taubatnya kita, istighfarnya kita itu kalau jujur dan benar taubatnya, bukan cuma sambel loh, taubat error, enggak itu. Serius sih, jujur taubat, taubat nasuha. Itu mendatangkan keberkahan hidup dan keutamaannya. Satu ayat saya bacakan terkait dengan dakwah Nabi Nuh alaihissalam kepada kaumnya. Ya, mereka dalam surat Nuh. Allah mengatakan dalam surat terkait dengan Nabi Nuh, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Kata Nabi Nuh, dan saya katakan kepada kaumku, istighfarlah kamu kepada Allah, Allah Maha Pengampun. Allah mengatakan setelah itu, يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. Allah akan mencurahkan air hujan kepada kamu dengan deras. Dikasih anugerah air hujan. Jangan dikira itu bukan nikmat yang sangat besar. Yang sebelumnya itu keringan, kerontang, gak ada air, gak ada air. Menumbuhkan semua jenis kerijuru-juru. Wa yumdidkum bi amwal. Allah akan membantu kamu dengan harta benda. Istighfar dan taubatnya kita itu sebab rezeki datang. Wabanin, Allah akan bantu kamu dengan anak-anak, rezeki anak tambah banyak. Banyak anak banyak rezeki. Wa yaj'alakum jannat, Allah akan jadikan untuk kamu taman-taman yang indah. Jannat itu bahasa Arabnya, misalnya taman-taman yang indah. Wa ja'al lakum anhara, dan Allah kejadikan untuk kamu sungai-sungai irigasi-irigasi yang lancar. Lima loh baik. Ini semua terkait dengan nikmat dunia. Istighfar itu ternyata solusi dari semua problematika hidup di dunia ini. Disebutkan dalam tafsirnya ada seseorang yang datang kepada Al-Hasan al-Basri rahimahullah, ulama tabi'in pada masanya, mengeluhkan problematika dia. Saya kok lama menikah belum punya anak. Solusinya apa? Istighfar. Tapi ingatan, saya ini sudah berusaha sekuat tenaga kok miskin terus, kok rezekinya kurang banyak. Istighfar. Terus semua orang yang datang mengeluhkan semua problematika dia, satu jawabannya, istighfar. Istighfar. Ada yang bingung. Ya Abu Sa'id, itu punya beliau. Ya Abu Sa'id, setiap orang datang kepada Anda menyampaikan problematikanya, kok jawabannya sama? Terus istighfar. Kalau yang lain tadi, iya. Nah, Allah mengatakan seperti itu. Dibacakan ayatnya. Qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaykum midraara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhaara. Kurang apa? Luar biasa. Dosa diampuni oleh Allah, jangan punya dosa lagi, kunci problematika semua masalah kita. Mendatangkan rezeki dan asbab nikmat yang tiada. Satu lagi kita Umar terkait dengan taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukafir ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dikasih dulu. Wahai orang-orang yang beriman, taubatlah kamu kepada Allah dengan taubatan nasuha. Taubat yang jujur banget. Ya, kita meninggalkan tindakan dosa tadi, menyesali atas apa yang telah kita lakukan, berazab, enggak mengulangi lagi. Ketiga, meninggalkan dosa tadi, menyesal dan berazab jangan mengulang lagi. Itu tobatan nasuha. Allah mengatakan Allah akan hapuskan dosa kalian. Itu jelas. Apa lagi yang kedua? Dan Allah akan memasukkan kalian dalam surga. Bayangkan. Dosa hapus. Apa lagi yang kedua, Pak? Termasuk sebab masuk surga. Bayangkan. Kita yang dosa loh. Kita yang salah. Kita yang banyak maksiatnya. Dituntut untuk ibadah. Namanya ibadatul ma'ayib. Disuruh taubat. Taubat kita. Hapus dosanya. Ternyata lebih, dikasih lebih oleh Allah SWT. Problematika dunia selesai. Sebab dikasih semua kenikmatan dan surganya Allah SWT. Itulah rahmatnya Allah kepada kita. Hanya dua, imma tobat, imma terus dengan dosanya. Semakin banyak dosa gak tobat-tobat, suhul khatimah, neraka menanti dia. Atau dia tobat, terhapus dosanya. Berapa dosanya? Dikasih nikmat duniawiyah dan dikasih surganya Allah SWT. Tentu milihan Allah. Ketika tiga kondisi ini berhasil kita lalui, ada nikmat kita syukur, ada musibah kita sabar, ada dosa kita istighfar, tanda kitalah orang yang dikatakan sa'id, orang yang bahagia, orang yang sukses. Adalah mukmin yang ibadah kepada Allah surga raya. Tiga ini kata para ulama unwan sa'adah, tanda bahagia. Diuji sabar, dikasih syukur, dosa istighfar. Sampai baik-baik ini tiga keadaan pasti menimpa kita semua. Jadi kita untuk beribadah kepada Allah semua ada. Jadi itu hanya untuk orang yang mukmin. Maka kita berlomba-lomba, bersungguh-sungguh berusaha untuk bisa ibadah kepada Allah di semua keadaan tadi dan terus berdoa kepada Allah supaya diberi taufik, kasih hidayah kepadanya, bisa ibadah di semua keadaan tadi di dunia kita meraih semua keutamaan, dia belum kiamat nanti mendapatkan surganya Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya utarakan pas 1 jam saya bicara, 4:15 mulai, 5:15 berhenti, dan pas insyaallah sudah suruh kita mengerjakan dua rakaat setelah ini supaya mendapatkan pahala umrah insyaallah taala dan semoga bermanfaat. Saya cukup sekian apabila kurang subhanallahi walhamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.